Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raus kaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya sami pinaringan saged sareng-sareng rawuh mempal wonten majelis pengaosan menika mugi-mugi yen kita sareng-sareng dari akan pengaosan menika saestu-estu dipun cadhet lan dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sareng raos sakito nanti ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan lan pengrumiyin, monggo kita sami-sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al bi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raus doyo, pembahasan yang terakhir tasih bahas dawuhipun Syekhul Athaillah tentang keadaanipun tiyang sing ma'rifat. Dawuhaken mal'arifu man ila asara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isharatihi. Bal al'arifu man la isharata lahu rifana'ihi fi wujudihi wa intiwa'ihi fi syuhudihi. Mal'arifu ora utawi wong kang ma'rifat tenang iku man wong ida asara kekawane awal isarah sapa man wajada mongko nemu sapa man al haqa ing Gusti Allah ditemu aqraba ingkang luwih parek ilahi maring man min isyarat ini tinimbang saking isyarat man. Wong sing makrifat tenang kuwi ora kok wong sing lek ngisarai Gusti Allah kok kaya-kaya Gusti Allah niku teko. Ora kuwi wong makrifat ora ngono. Nek wong makrifat tenang kuwi man la isyarat ala. Wong makrifat kuwi wong sing wis ora duwe isyarat. Mergo napa? Lifanai fi wujudihi mergo wong sing makrifat kuwi wis lebur. Krana lebure man fi wujudihi ing dalam wujudi al-haq. Wanti wa'ihi lan kalempite man kalempit fi syuhudihi ing dalam nyekseni al-haq. Mergo wong sing makrifat iku mesti wong kuwi wis panak. Ora usah tudang kudung, ora usah tudang kudune, piyambake wis dadi pitutuh itu sendiri. Dia itu sudah ibaratnya wong mudeng itu lak nganggo driji ngene. Isaran kuwi ana wong mudeng. Dong dhek iki driji kuwi kok driji kok mudeng ya. Gitu. Dia sendiri itu sudah lebur di dalam isyarah itu sendiri. Ini gua mau marifat tenang. Jadi pun dibahas sekedik soal isyarah. Ini gua minoko salah satu bentuk apa ya? Pengungkapan terhadap al-haq. Tapi nanti bahasa lesen aku lembut, sing betul koyo ungkapan-ungkapan wajah biasa. Oke. Dan itu biasanya isyarah-isyarah maupun itu sakit mandiakan al-haq, sakit mandiakan al-haq. Dan falmusiru mongko utai wong kang awal isyarah ilallah ta'ala maring Allah ta'ala wong sing nuduh-nuduh ni maring Allah al-mulahidu kan merhatiaken li isyaratihi maring isyarahe musyrik wa in wajada senajan bisa nemu sapa musyir Allah ing Gusti Allah taala ditemu akroba ing luwih kan luwih parek ilahi maring musyir min isyaratihi tinimbang saking isyarahe musyir. Wong sing ngono kuwi iku wiru arifin dudu wong sing makrifat ala tahqiqi ing atase sejatine makrifat. Mergo piyambake sih terjebak tengene kata-kata. Piyambake tasih terjebak tengene aktivitas nuduh. Mergo Allah itu sudah menyata dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya ya? Wong sing ngrasakno panas niku upama wong niku nuding iku lho panas ya kemelun kemedul ngene iki lho panas mergo ndeke kesiram banyu panas. Niku sing dituding karo driji sing dienggo nuding niku cedhek kuwi. Nah. Sing dituding lak panas. Moko panase wis nempel ning awake dhewe. Sing dienggo nuding drijine niku. Antarane driji sing dienggo nuding karo rasa panas sing pun nempel teng awak niku dibanding teng sing dirasa niku cedhek pundi? Cedhek sing teng rasa. Ngene iku sing dimaksud isyarahe. Iku iso nemokno. Ngoten. Gusti Allah niku luwih cedhek ketimbang isyarahe iku. Ngoten lho sing dimaksud iku ngoten. Nek sakniki dibalekno teng rasa, rasa panas sing dirasakno karo tudingan sing dienggo nuding niku luwih cedhek rasa panas sing Ndak. Lah wong sing mari ngoten niku ya ya ngono ya wis mambu-mambu mari pakai derek taktik. Niku wiru arifin ala taktik. Durung wong sing makrifat tenan. Mergo napa? Li annahu krana sak temene musyrik. Iku luwes tafriqati. Ngoten niku iku biwas kita pripati kelawan sifat mbedak-bedakan isih bebarengan kelawan sifat tafriqa berarti isih pisah bukannya pisah saya nuding gila saya nuding itu berarti saya pisah. Di antara kronosak temennya musyir iku biwas kita prikoti isih kanggonan sifat pisah dan apa itu? Bisuhu dihi sebab oleh bisa nyekseni musyir nyekseni lil ahyari maring piro-piro perkara liyane Allah lain dia di ngumpamak nih kaya nunsel kaya sing pulau terangan itu gak sebenarnya nganggu umpama lah sih nganggu contoh lah. Dan itu berarti kula jare makrifat. Dene sik ngumpamak niku berarti sik banding-bandingno antarané Allah karo sak liyane Gusti Allah. Maka Allah niku berarti nentu bandingane. Dan terus kyocane selama niku napa? Niku dereng hakikat. Niki namung mendorong pendengar sing diterangno niku benora ingkang ngarahake kabeh to. Maksimale kiai sing model kaya kula nerangno ndrawas yamono ya mene niku mboten saged nuduh nek hakikat. Niku namung ajak-ajak aja ngingkari hakikat mboten to. Mergo napa? Ternyata apa sing mbok ingkari iku ternyata ya wis mbok alami. Jadi lek enek wong ahli hakikat cerita ngene kuwi aja ingkar mergo pada soal yang lain ternyata kamu juga ngalami juga dan ternyata kamu gak ingkar ngoten tok maksimale tapi apa ya padha jelas ora padha ngoten lho nggih numpawane Allah dipadakne karo kanca kemerakat niku ayo coba ngecek tapi maksimale ngoten bahwa orang yang benar-benar dekat kepada Allah iku lek gak iso ibadah susah niku sampean aja ingkar ngoten aja bae cita aku ora ibadah kok ora susah aja muni ngono mergo apa mergo suasana keakraban yang dialami oleh mereka yang tahu betul itu sama persis dengan suasana keakraban yang sampean rasakan terhadap selain Allah tentu. Tapi bukan berarti keakraban kepada Allah itu yang ngomong-ngomong orang. Ini saya kudu dicegati ini. Tapi bahwa ada keakraban. Sehingga orang kalau tidak masuk dalam suasana keakraban itu sakit, itu ada. Yang penting ada. Gitu. Tapi aku ya sakitnya kaya uang getun orang sudah kepetok kancan yang boten. Lu yang nemeniku. Nah, lu yang nemeni sakit rambu. Nah, padha ora tau ngalamine. Saiki enek wong sing pun tau rabi. Wis menteng-menteng. Wong wis suwe. Jawane lek mulih nek sing dipapak bojone njur iso melampiaskan rasa kangen ning bojo. Delalah karo bojone ora diladeni malah diperenguti. Iku gelone kaya apa? Niku ora usah diomongne bagi wong sing wis tau ngalami. Oh wis ana iko. Ana iko mboten ana, iki tak isalah. Wis ana iko. Lah, niku bagi sing urung tau ngalami. Lah nek panggah ana iko piye to? Wis ana iko, terus akhire dikasih conto. Ya contone ngene. Oh iki bar sekolah. Bar sekolah ngompel ke sekolahan gue 10 kilo nih omahmu ini doyo-doyo ke omahku langsung mangan jadi-jadi ke omah segone urung mateng. Gelo ora, dia gelo wis menunggu. Yo ora padha. Yo wis menunggu. Tetep boten padha kan ya? Gelone wong mulai sekolah segone urung mateng karo gelone wong lunga adoh mulai arep melampiaskan kangen ning bojone ning ora. Ya urung mateng pisan. Niku boten padha. Ya senajan padha-padha enek gelone. Nggih to? Lah napa malih? Ketika ada kesempatan ibadah dhek ora iso mlebu, ya gelo. Tapi gelo sing iki ora padha karo gelo sing iki, ora padhane karo gelo sing iki. Mboten sami, gelo telu kuwi gak padha. Mergo yang namanya hakikat itu sebenarnya tidak pernah sama. Tidak ada yang pernah bisa menyamai yang namanya hakikat. Hakikat itu hanya satu. Jenenge satu itu ya ora ana bandingane, lha nek dibanding-banding lah jenenge ora sida satu. Jenenge tasrifah kuwi. Terjadi pemisahan-pemisahan. Nah, wong sing marifat men pun mboten iso ngomong. Dan jadi balil arif, balik utahe wong sing makrifat tenan. Alfani dan lebur. Alfani kang lebur fi wujudihi ing dalem wujude Allah. Al-muntawi kang wis kalempit fi suhudihi ing dalem nyekseni Allah. Al-ladzi kan iku al-ladzi wong roba kang wis ilang sapa lali ilang anil isyarat saking isyarat wal musyiri lan saking kang salai wal musyaru bihi lan ilang gaib lepas sangka perkara sing bingung isyarat ngeten iki sing penak dienggo bandingan amrih paham tok ya. Wong sing ngrasakno cinta. Cinta itu lek dituding malah mboten ketemu. Wong gak iso cerita bab cinta. Itu berarti dia masih belum masuk di dalam cinta. Kalau orang itu benar-benar mengerti cinta, artinya merasakan cinta, maka orang itu sudah lebur di dalam cinta, dia sudah terlipat-lipat di dalam cinta, maka dia sudah tidak butuh lagi petunjuk tentang cinta, dan dia sudah tidak butuh lagi orang yang menunjukkan cinta, bahkan dia tidak perlu lagi alat untuk mengetahui cinta. Mergo posisi petunjuk sudah ditinggalkan karena dia sudah masuk di dalam yang dulunya ditunjuk itu. Wong sing pun mlebu ten jerone padang. Wong sing wis mlebu ning jerone padang. Niku napa butuh pepada. Lek wong isik nuding kok padang, berarti ndek manggone ning peteng-peteng. Nggih. Lek isih manggon peteng-peteng, niku iso nuding kok padang. Berarti iso ana jarak. Tapi lek wis ning jerone padang apa ya? Muni iki lho padang, muni iki lho iku ya wis kedisian padange. Lah iku jenenge kalempit. Maka dia sebenarnya sudah enggak perlu ngomong-ngomong. Kenapa? Sekali dia ngomong, sakjane ungkapan omongane iku jane urung pas. Ketika dia muni iki lho padang, wis padang agek muni iki lho. Berarti sing dia mau lah durung padang. Dan lah niki panjenengan ngrasakno padhe mulai jam pinten lho? Mulai jam 6. pun rasa no padang terus saat ini nambah iki lo padang berarti sesama tujuh desa ini kini hilang sedih malu lah jurung padang di jam enam lagi di rumah leh lah berarti dia itu kalempet berarti sudah masuk di situ maka dia nggak sebenarnya nggak perlu ngomong karena padang itu sudah tampil dengan padang itu sendiri terserah kamu akan ngomong apa apa mbok anggap padangnya apa mbok anggap sinare apa mbok anggap lah ini sekali ungkapan maka ungkapan itu akan tidak mampu lagi mengungkapkannya paling-paling gemeter ngungkapno wong kangen diomongne gemeter gemeter itu duduk kangen nggih jentrung langut ya duduk kangen kuwi namung pertanda-pertanda mau tapi wong sing pas nglakoni kangen terus mboten roh pun mboten butuh isyarat-isyarat petunjuk-petunjuk mboten pun-pun tak ditampi nggih jadi wong makrifat sing tenang niku wong sing pun gaib lepas dari petunjuk lepas dari orang yang memberi petunjuk dan dia juga sudah lepas dari alat yang menunjukkan berarti di situ sudah tidak ada kata-kata di situ sudah tidak ada petunjuk lagi karena sudah berhadapan betul jenengan ngerti ini ngadep pula lagi menyertas pula apa perlu sama nuding pula kan pun betul perlu lah nek sama nih cek golek tudang tudin berarti sama dari ngerti pula numpun betul mau lan sampean sing sok kemalan tudang tudin kalau Pak Imron kalau Pak Imron kemarin ngerti niku malah wong niku berarti urung ngerti kehormatan wong. Wong ning arep Pak Imron kok tidak duding, kok kok kancane dijambi kok lho Pak Yai Imron. Ngono tenan aku lho nggih. Ki mestine lek wong niku ngurmati wong sing terhormat. Menungso kok kenal Allah Allah Al-Karim, Allah Al-Azim, Allah Al-Jalil, sudah gak berani itu dan duding. Karena apa? Jangan lagi berdosa apa dia masih jauh betul apa menengah enggak lah jauh diri nah gue selesai terus ya cak omong-omongan itu cerita kami kalau ini Imran kira gue meriki gue ini gue lahir itu meriki ini dewe lah orang sama rasa mungkin rasa cerita mesti cerita ini lah apa sama cerita jadi orang sering kenal Allah Tuhan ini gue suka cerita kenapa Allah akan cerita sendiri dan Allah gak butuh cerita ini apalagi kalau dibekot orang cerita anda Allah terus Allah gak dikenal murah Allah gak butuh iklan itu lagi maknanya ini ngerti maksudnya jadi lah yang pun ngerti jadi bukan perlu sampai dihubungin kali yang jauh sama ini sampean susah getun ora nglakoni taat ngomong-ngomong nangis ora perlu wis teko ndang tandang ngono ae teko ndang tandang kok kok wis mlebu ning nggone wilayah sing wilayah kuwi kok kudu tumandang iki suila ditakoni sapa Asy-Syaikh Abu Ali At-Taqqa Syekh Abu Ali At-Taqqa radhiyallahu anhu anil muridi tentang hakikatin murid murid yang sejati ini simpan faqala maka jawab sapa Syekh Abu Ali At-Taqqa hakikatul muridi utawi sejati ini murid iku an yusyira arep yenta aweh isyarah sapa murid ilallahi marik Allah Ta'ala ning faya jidu mongko nemu sapa murid Allah itu si Allah ditemu ma'a nafsil isyarah sertane kahanane isyarah itu sendiri artinya apa? Ternyata yang tampil seakan-akan itu alat petunjuk untuk mengetahui Allah, ternyata alat petunjuk itu bukan alat, ternyata itu Allah sendiri. Maka kata-kata petunjuk itu sudah tidak ada kemampuan sedikit pun untuk memberi tahu tentang Allah. Kalau Allah tidak menampakkan sifat kalamnya terhadap omongan itu, kalau Allah tidak menampilkan penampilan al-zahirnya kepada isyarat, berarti isyarat itu sendiri pada hakikatnya adalah penampilan Allah itu sendiri. Bun, nama nangan-nangan lagi, ini seru nunggu. Lagi, istilahnya pun, ya buah pirang persen lagi pun nyantol sedikit-sedikit. Ini orang nyantol, ya orang jatahin. Si orang jatahin, sopoh yang buah, apakah? Si tukang ngomong ini banyak ya. Yang banyak nurung-nurung, jadi yang melak ngomong, jadi dia ngelindur ngomongnya orang turu. Si ngomong ini ngelindur, jadi dia ngomong itu turu, jadi sepodoran gue. Ya sepecat ya. Tiwa ditakon aku lahu dumateng Syekh Abu Ali Ad-Dakkah. Ditakon aku dumateng Syekh Abu Ali Ad-Dakkah. Falahi mongko mongko utawi apa? Falahi mongko utawi apa? Iku yastau ibu ngelatani apa lagi halal yang tingkai murid. Terus lek isyarah ini kuis Allah itu sendiri, terus yang melingkupi dan ngelatani seluruh keadaan murid itu apa? Kala jawab soko Syekh Abu Ali Ad-Dakkah, huwa lagi yajidulloha iskotil isyarah, yaiku murid wa utawi murid iku alladzi wong yajidu kang nemu sapa lagi Allah ing Gusti Allah bi isqatil isyarah kelawan gugur isyarah. Tanpa petunjuk dia sudah tahu Allah. Karena petunjuk itu sendiri ya Allah sendiri. Gila. Lek ada petunjuk selain Allah menunjukkan Allah, itu berarti ada sesuatu selain Allah yang lebih luas daripada Allah. Ya, Allah itu sendirilah yang menunjukkannya sendiri di dalam keberadaannya sendiri, tanpa ada sesuatu selain Allah yang mampu untuk mengungkapkan Allah kecuali juga. Terus diwang sulimale dawai pun sinten Syekh Abu Ali Ad-Dakkah, falladzi yastawu halal mongko utawi napa niku yastawu ngratane apa lagi halal ing tingkae murid. Kala jawab sapa Abu Ali, ya walladzi yajidu wa bisqatil isyarah, wa utawi murid sing wis bener-bener klebus mlebu tenan ngerti Allah, iku alagi murid ya jidukan nemu sapa murid Allah itu si Allah bi isqatil isyarah kelawan gugurna isyarah. Artinya isyarah itu sendiri bagi dia sudah tidak ada apa-apanya, karena ternyata setelah diteliti ya isyarah itu sendiri penampilannya Allah. Baik, ajun diperkuat dengan di ayat Quran, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kowe madhep ning diahe ternyata di sanalah wajah Allah. Termasuk sakjane kowe lek ngadep ning awakmu dhewe iki, jane awakmu dhewe kuwi penampilane Allah, tapi kowe iki dudu Allah. Paham ya? Penampilan niku mboten padha karo sing tampil. Penampilan niku mboten padha karo sing tampil. Dan Wasu'ila lan ditakoni sapa Ali Ar-Rudabari. Syekh Abu Ali Ar-Rudabari radhiyallahu taala. Anil isyarati ditakoni tentang isyarat. Isyarat itu sakjane napa to? Faqala mangka jawab sapa Syekh Abu Ali Ar-Rudabari. Al-isyaratu utawi isyarat iku al-ibaratu mertelakan. Mertelakan apa? Mertelakan amma tentang barang. Ya padomanu kang mengku ingma apa sing mengku al-wujdu kesengsem minal musari ilaihi saking sing diisaroi yaitu Allah lagu orang yang Allah sing jeneng isyarah kuwi ora kok kaya isyarah wong nuding kala srengenge mboten nek wong ahli hakikat isyarah niku isyarah niku sakjane ngebrone apa sing dirasakno niku jenenge isyarah ngebrone nganggo sane pan napa sing dirasakno yen niku jenenge isyarah ora kok isyarah niku nuding nuduhne apa sing ora ketok dadi ketok apa sing ora diwuru dadi weruh wis weruh dhisik lan wis dirasakno dhisik jur apa sing dirasakno niku diibanakno digenahno nganggo cara termasuk nek ajeng digatukna teng ayat wa amma ni'mati rabbika fahaddits anapun kelawan nikmate Gusti Allah fahaddits mongko nyeritakno sira niku ora kok berarti asale ora ana crita dudu critakno ora critane kuwi wis enek dhisik ngoten critane wis enek dhisik kedadeane wis dirasakno dhisik jur mudharasa wong Jawa ngarani napa mudharasa kaya dene bapak kalih ibu-ibu nyeritakno lakone dhewe sing diceritani ibuke dhewe daya to kene awak dhewe biyen kuwi nalika ngantene anyar kadane kaya ngono lho sing diceritani kuwi sapa lagi kuwi dhewe ta. Maka ibu itu ikut berperan di dalam cerita itu. Dan itu terus gunanya apa cerita itu? Jadi, jajan. Ya, nanti itu, tidak gini lah. Ternyata apa yang diceritakan bapak kepada ibu, itu ibu lebih dekat kepada cerita itu. Saya diceritakan dengan cerita orang itu, ya, nanti itu bukan tadi, bapak kali ibu pas gue lapor ini udah rosok kilas balik nah iya awak dibian rumah tangga mulai tahun 80 yen cik kaya ngono sengsarane ini lah terus mari ibu iya ya ngono ternyata itu lebih dekat itu daripada sing kebetul omongan ini. Nah, apa kok enak kebetul omongan? Nah, omongan itu namanya ibanah. Ibanah amma ya tabamanul wujdi mengebolkan tentang apa yang dikandung oleh rasa ketika rasa itu mengalaminya bukan yang lain dia tidak menghubungkan dengan orang lain. Sampai sekarang pun dia masih membanding itu sebenarnya bukan orang lain juga. Sampai apa mulai lah ya saya ini ya spiro-spiro bagaimana kalau dia rumah tangga misalnya 20 tahun ya spiro-spiro 20 tahun si paring anak harus tutup dia harus rumah pangkabe dia harus rumah kabe sahabat juri ayo kau ibadah seolah usah kakain kepinginan rena-rena soal kutu ya sebenarnya jurusi bapaknya diri-diri Macam nihlah berarti apa? Mengungkap diri sendiri melalui ucapannya sendiri, menceritakan apa yang dialami sendiri, dan itu sebenarnya belum terpisah dari diri sendiri. Begitu pula ketika ada orang bercerita tentang Allah, itu pada hakikatnya dia tidak lepas dari Allah. Pada hakikatnya itu juga penampilan Allah sendiri melalui orang yang cerita itu. Lah orang itu sendiri sebetulnya gak bisa apa-apa kalau gak dipisahkan cerita oleh Allah. Ibarat lambe, lambe itu orang bisa meniapa-apa lek karo sendiri lambe lek diubah. Wong sing tukang ngomong cerita tentang Allah itu meneng-meneng ibaratnya lambe ini Gusti Allah. Ibarat ae kok kadung diomongno ngono. Kliwon. Jadi ibarat itu ora sak tenane. Jadi ibarat itu ora sak tenane. Nah, niku. Wa fil haqiqah. Wadan nek diterusno wa fil haqiqah lan ing dalam sejatine innal isharata sak temne isharah wis to kuwi isharah opo ae meneri opo ae tentang Allah kuwi nek mbok urut-urut tenan isharahmu kuwi tetep salah wis to ngucap kaya apa kuwi cerita tentang Allah ceritamu kuwi salah wis mulai ya ndak salah kok nek katae bagian proses innal isharata satemene isharah iku tasabu barengi ha ing isharah apa al ilalu pira-pira penyakit ketidaktahuan anane wong sik golek-golek iku grayah-grayah mung pitek lek wis ora pitek gak perlu grayah ya, nah, ungkapan unen-unen cerita tanya jawab itu adalah bentuk dari gerayahan-gerayahan seperti itu. Kira wong papat picek kabeh gerayai gajah. Apapun yang ditemukan oleh orang picek itu hanya hasil gerayahan, bukan hakikat gajah yang sebenarnya. Oke. Nek wong sing melek tenan ro gajah tenan wis wegah ngomongno gedine, wegah ngomongno kopat kapite, wegah ngomongno kupinge, wis pokoke langsung oh kuwi to gajah iku lho. Upama muni oh kuwi to gajah, kuwi ora kok berarti nuduhno asale gajah sak kita ndur gak mun oh kuwi to kuwi mergo ngungkapno apa sing dipahami. Ora kok nuduhne gajahe ora. Ngomonglah apa sing dipahami, duduk nuduhlah hakikat sing dipahami. Apa tuh bedanya? Lho beda. Ngomonglah apa sing dialami, karo berusaha menarik orang lain supaya ikut memahami itu beda. Beda. Nek ngomong apa sing dipahami sak mampu-mampu ngomong. Aku niku susah. Yes nek ngene tok. Tak ora kok terus wong ngene dijak susah kok ngene iki lho mbok ngerti ya ora ngono gak. Sama sekali enggak ada ambisi untuk memaksa orang lain supaya orang lain paham. Kalau toh kuwetu omongan itu hanya sekedar ceplose omongan sing utarane apa sing dialami. Ora kok jebrolne apa sing dialami jebrolne diotong-otong metu didudu-dudune wong kok. Mengisi sekedar memberi sinyal apa yang dialami. Wala ilalu utawi sing jenenge ila. Alasan pengungkapan iku bae datung isih adoh. Menaikil hakik saking kahanane pura-pura kenyataan. Sing jenenge apa sing diomongne itu jauh dari hakikat sesuatu yang menjadi pendorong dia ngomong. Ayo, ayo, sampean rasakne. Sampean lesu. terus sama ngomong aku lesu, omongan aku lesu iku duduk kate-kate lesu sing sama rasa kan aduh banget ya lah. Ayo omongan sing nuduh ne aku lesu iku lah enten kandungan petunjuk di situ. Ada isyarat bahwa oh wong iki lesu. Tapi omongan aku lesu sing kewetu iku iku sajane aduh kate-kate karo rasa lesu sing gak salah. Mulane lek wong sing wis lesu tenan iku wis gak omong. Wong ora usah ngomong kabeh wis rolek lesu apa-apa lagi to. Wong pinter barang ora kakek ngomong. Mergo ora usah ngomong kabeh wong wis rolek ku pinter. Tapi lek kakek ngomong kakek wis malah ketok lek ora pinter. Mulane tong kosong berbunyi nyaring. Ini wong Indonesia jenengan-jenengan wae. Jadi yang tukang ojek ngaji itu malah orang pinter. Biasa itu, yang pinter itu harus orang omong. Gula iman pun tiada yang orang omong itu pinter tenar. Mergono apa? Dia sudah tidak omong, tapi apa yang jadi dia itulah hakikatnya dia sendiri. Sehingga kadang-kadang sama ngadep mau tentok pun paham. Niku. Waqala lan da'u sapa Asy-Syibli Imam Asy-Syibli radhiyallahu taala anhu wa kullu isharatin utawi saben-saben isharah asharatan gawe isharah biha kelawan isharah sapa al-qalbu makhluk ila haqqi marang Gusti Allah bahia mongko tau isharah iku mardudatun balik alaihim barak ing ngatasé kalbu kuwi dhewe. Mula enten sebagian ulama sing ndawuhaken ceritane Al-Halaj lek teng Baghdad lek teng tanah Jawa Syekh Siti Jenggar. Itu adalah korban dari isyarah itu sendiri. Korban dari isyarahnya sendiri. Ketika ada usaha untuk mengungkapkan hakikat apa yang dia rasakan, padahal belum mengungkapkan hakikatnya Allah, baru hakikat apa yang dia rasakan tentang Allah. Hakikate banyu karo hakikate rasa nalika sampean ngombe banyu mboten sami. Bukan terus ungkapan sing sampean tokno sing berusaha gambarno rasa ngombe banyu wis kuwi atane enten banyu enten pengertian sampean tentang banyu pengertian tentang banyu terus omongan sampean sing sampean tokno dengan gambar rasa ngerti sama tentang banyu itu sejenak berarti omongan ini omongan banyu kalian hati-hati banyu aku banget kok banyu sama nengkel-nengkelan tentang banyu ini ada gunanya apa menang dan alat diri ini wis kelebus kodanan beres kok engkel-engkel tentang banyu ini semalah luwe ratuk nah. Nah, disitulah yang namanya al-haq itu seringkali lepas dari pengertian kita seperti lepasnya orang yang sedang terus kebes dia gulik-gulik sakjane banyu ini di itu kali. Nah, kira lewang kelas lebes udanan beres kok isi takok-takok sakjane banyu ini di Nggih iki ra tau lepas sangko Gusti Allah kok ijek nakokno. Gusti Allah iki ning ndi lha niku ngoten. Maka omong-omongane sapa wae kok ijek omong tentang Bani. Berarti ya pandah urung ngerti wae. Itu hebat lah. Nyata. Tapi pandang duit itu ini ngoten iki. Iya ta? Nyata tapi pandang duit. Ya. Dan ternyata dialami setiap saat ya. Nyata tapi duit. Duit tapi menyatakan diri. Itu az-zahir wal batin. Hatta yusiri sehingga kodoh awai isarah soko makhluk ilal hakki maring al-haq, berhakki dengan al-haq itu sendiri. Walai salah noral noikulahum kentu makhluk iradhalika maring al-haq bil-haq opo singoral notori pun dalam gak anak dalam ya. Nek iki ana dalan berarti iki ana jarak. Apa ya iso? Banyu niki banyu, banyu. Saman ampun ngrungokno kata-kata banyu. Tapi jenengan paham sing teng jero gelas iki saman paham. Lek tesih kula omongno lan kula tuding banyu. Itu berarti masih kembali belum masuk ke sana. Tapi di dalam kediaman banyuku banyak hal yang bisa sama paham. Gila? Dan selama masih ada petunjuk dari selain banyu, berarti masih belum paham banyu. Masih belum paham banyu. Nah, mongko untuk memisahkan hakikat banyu dari selain banyu supaya bisa masuk ke banyu itu gak ada cara. Misalnya roh tenan yang melebur banyu itu langsaman lebur dari banyu bergolak dikiturno cair, cair itu bukan banyu, cair itu sifatnya banyu. Bening, bening itu tuh banyu tapi bening itu warnanya banyu. Apa meneh ning cerita banyu saobae lunyu kuwi duduk banyu. Akhirnya apa? Akhirnya gak ada jalan. Ketika al-isyarah petunjuk itu dari Allah dengan Allah sebenarnya gak ada jalan ke sana. Mergo wis tidak ada cara. Sing dene jalan itu berarti ada cara. Mongko di situ gak ada jalan. Orang anak jarak, orang anak usaha ni, kalau hijab ni, kalau jarak, kalau pemisah ni, kalau gila, nah, itu, pokoknya paham tak paham semuanya dia omong. Soalnya tugasnya omong, dia boleh menang lah, malah orang anak apa-apa belas. Tapi yang ampun JR bahwa wah. Mbak ngaji ini bisa maha paham belum tentu lah ngerti apa yang dipahami bukan hakikat sesuatu yang masuk dalam pemahaman jauh sing cedek-cedek itu malah salah sing orang tahu omong itu malah sing cedek-cedek tembok itu kenapa tahu omong aku putih betul omong ya putihnya tembok itu sendiri tampil dengan sendirinya dan dia menjadi, menunjukkan diri sendiri dengan caranya sendiri tanpa dipaksa tembok ngomong kabar gua ngilang seruh lakuk tembok lalu kabar gua lakuk putih lalu rasa saman kondisi ini tembok putih rasa gelap. Semakin zaman terjebak pada tulisan iki tembok putih mesti tulisannya malah gak putih. Nih. Zaman tulis ini tembok putih. sing muni njur sampean perhatekno iku tembok putih. Sing muni iku malah dudu tembok kan malah dudu putih. Nggih. Mergo sing memberi petunjuk isyarat itu isyarat. Tulisan memberi petunjuk ini tembok putih iku malah blas ora iso nujono tembok. Mergo sifate tembok putih tulisan itu malah ora putih. Tembok ora ngomong dhek malah ngomong. Mulai serotok luwes gatok neh, luwes serotok gatok neh. Mulane gini, semua musim ngerti tembok tenang malah seorang ngomong. Berkena tembok itu sendiri akan memberitahu sendiri dengan caranya tembok itu sendiri tanpa memaksa tembok untuk ngomong. Waqala lan dawuh sapa Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala anhu. Ab'aduhum utawi luweh adoh adohe menungso makhluk menallahi saking Gusti Allah iku aktsaruhum luweh akeh akehe menungso apane isyaratan oleh isyarah ilahi maring Allah. Lebih banyak orang menerangkan Allah semakin nyata bahwa dia jauh dari Allah. Gila? Jelas ya bu, semakin ceriwis semakin gak ketemu. Mereka lihat ketemu masih mana? Uang ketemu tenang, menang lah. Nah, selajar ketemu tapi orang tuh lagi ketemu lagi pada takoal. Nih, di dong. Lain mana sih di dong? Padahal senar apa itu? Padahal, nih di tuh berarti senar. Ketemu orang tak padahal lah. Kemudian terus sisi ngomong, iya ya sih dia. Pak Ibu jadi saya mulam loh. Anu loh. Kau sih padahal ngomong ini malah karo. Jadi si Abdul, begitu Abdul dari pengertian. Atuh dari pemahaman tentang hakikat Allah itu sendiri. Nah, saya nonton ya. Kesini, rasa sama. Menengah. Mungkin, saya menengah ya rasa itu direkam. Rasa itu direkam. Sing penting aja ngaku-ngaku lek omongan lan keteranganmu kuwi iso nuduhno hakikat. Sing penting iku mau. Yang diakoni mau lek wis mek ngoceh wong lindur ngomong wong tuwa ngoten malah enak. Niki banyak sakit itu tapi kadang-kadang wong lindur iku nuduhno nomor yang cekel. Kadang-kadang paten. Jadi, nggih. Napa? Sedaya sing diomong niki namung omongan usaha tabler niku nekane bali wani walau ayat tekakno sok konsen senajan mung ayat lah ayat itu namung kepengen ayat itu bukan sesuatu hakikat ayat itu pertanda yang namanya pertanda itu bukan yang ditandai sama lek nemu enten tulisan panah rono Surabaya rono Kediri apa ya Surabaya ini lengkok-lengkok S lengkok U terus lengkok R ini betul gak? Surabaya itu bukan itu tapi sama sosok kan nguding-nguding yang serodok lo jelas mana yang gue peta apa Surabaya ngelukui bunter ngelukurah. Maka semakin kamu menerangkan banyak hal tentang Surabaya berarti semakin kamu sudah keluar dari Surabaya. Lek wong sing ninjur ning Surabaya kadang-kadang malah ra iso cerita Surabaya. Nggih, malah ra iso. Semakin kepada proses apia setelah Bustami orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang terlalu banyak memberi isyarat tentang Allah. Lah wis isyarat sik nuding iku berarti lak urung tok. Lek wis tok kan gak nuding. Isyarat iku nuding. Mbok nuding niku nganggo tudingan kata-kata napa tudingan gerak napa tudingan apa? Bagi wong sing makrifat tenan, sing arif tenan pun mboten enten tudingan, mergo tanpa tudingan pun Allah sudah tampil dengan sendirinya. Kalau toh ada orang yang paham tentang Allah sebenarnya bukan karena kata-kata, tapi karena Allah menampil di dalam pemahamannya, tergantung seberapa Allah mengungkap volume penampilannya itu. Kalau diblak no kabeh mboten enten sing kuat. Nek diblak no kabeh mboten enten sing kuat. Mugi-mugi napa sing saged kita aturaken menika wonten guna lan manfaatipun, kita ilmu ingkang manfaat. Monggo kita tutup kangge donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ala sahabati rasulullahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafii ni'amahu wa yukafii mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة السلام عليكم.